Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wal majazu ma tujuwiza an mawdi'ihi wal haqiqatu imma lugawiyah wa imma syariah wa imma urfiyah. Wa hadha ma yata'allaku bil haqiqah wa amal majazu faqad arafahu biqaulihi ma tujuwiza an mawdi'ihi. Wa qawluhu ma tujuwiza bidwamita'i wal jim wa tashdidul wawi maksuratun mabniyatun lima lam yusama fa'iluhu wa yasihu fathu ta' mabniyan lil fa'il ay ma tu'uddiya bihi an mawdu'ihi wa nukila fil istimali an ma'nahul asliyi ila ma'nahu al majazi wa mithaluhu ra'aitu asadan yarmi. Bakalimatu asadin tu'uddiya biha an mawdi'iha al-awwal wahiya al-hayawanul muftaris wa nukilat ila rajuli syuja'i wa hadha ta'rifu mabniyun ala ta'rifil awwali lil haqiqah wa huwa ma bakiya fil isti'mali ala mawdu'ihi wa amma ala ta'rifil thani lil haqiqati fayakunul majaz mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah wala ta'rifil ladzi dzakarnahu yakunul majaz al-labdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu wa hadza awdah wallahu a'lam. Dilanjutkan Syekh Abu Dzaifah. Anwa'ul majaz. Anwa'ul majaz wal majazu imma ayyakuna bi ziyadah aw nuqsan aw naql aw isti'arah fal majazu bi ziyadati mithlu qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Wal majazu bin nuqsani mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryah. Wal majazu bin naqli kal ghaiti fima yakhruju minal insan. Wal majazu bil isti'arati qawlihi ta'ala jidaray yuridu an yanqab. Istamir. Lama dhakarul musonifu anwa'al haqiqati ba'da ta'rifiha dhakarahuna anwa'al majasi ba'da ta'rifihi. Wal majazu naw'ani. Al awal majazun bil kalimah wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu haitsu tankilul kalimatu min ma'nahal asliyyi ilal ma'nal majazi. Atsani majazun bil isnad wa huwa al majazul aqli haitsu yakunu tajawuzu bil isnadi payusnadul fi'lu aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqah wala budda min ilaqah ma wujudin qarinatin tumna'u min iradatil ma'nal asli mithlu banal amiru qasra walaysa li hadza dhikrun fil usul wa inama yadhkuru fi ilmil bayan wa dhakartuhu li takmilil qismah. Wa syartul majazi bil kalimati wujudu ilaqatin bainal ma'nal asliyi wal ma'nal majazi wa wujudu qarinatin mani'atan min iradatil ma'nal asli kama fil mithalil mutaqaddam ra'aitu asadan yarmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Anwa'ul majaz qala al mu'allif rahimahullah wal majazu imma an yakuna bi ziyadah. Majaz itu nanti insyaallah akan dirinci oleh Syekh Abdullah Hafizullah. Majaz bisa merupakan ziyadah dengan cara penambahan au nuqsan, yang kedua bisa dengan cara pengurangan kata au naql, yang ketiga bisa dengan cara pemindahan yaitu pemindahan makna, dan yang keempat bisa dengan cara isti'arah. Isti'arah itu artinya peminjaman, tapi nanti akan kita maksudnya isti'arah di sini adalah tasbih, ya, penyerupaan terhadap sesuatu, ya, kiasan, ya. Kemudian dicontohkan satu persatu, fal majazu bi ziyadati mithlu qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai. Majaz dengan ziyadah, tambahan lafal, ya, tambahan kata itu seperti perkataan Allah laisa kamitslihi syai. Ada juga al-majazu bin nuqsan, majaz dengan pengurangan lafal, mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryah. Ya, tanyalah para penghuni desa atau daerah. Wal majazu bin naqli, dan ada majaz dengan cara atau metodologi pemindahan makna. Seperti al-ghaid yang dimaknai ma yakhruju minal insan, yang keluar dari dari manusia, yaitu kotoran, tinja. Ghaid asal maknanya bukan itu, ya. Kemudian wal majazu bil isti'arah, majaz dengan cara isti'arah, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu lainnya sehingga dimutlakkan padanya. Jidara yuridu an yanqad. Empat contoh ini dibantah oleh beberapa ulama yang memang mengingkari adanya majaz dalam Al-Quran dan mengembalikan semua lafal dalam Al-Quran la haqiqah. Di antaranya tentu yang paling masyhur yang mengingkari majaz dalam Al-Quran, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Mengingkari majaz dalam Al-Quran, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya, dan juga muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Ya. Tapi nanti Syekh Abdullah Al-Fauzan pada finalnya memberikan tafsil, ya, enggak memutlakkan bahwa saya semua dalam bahasa Arab sama sekali atau dalam Al-Qur'an, ya, nanti kita lihat insyaallah pada waktunya. Lamma dzakara al-musannifu anwa' al-haqiqati ba'da ta'rifiha, dzakara huna anwa' al-majazi ba'da ta'rifihi. Selagi musannif Al-Juwayni rahimahullah menyebutkan macam-macam haqiqah, ya, haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyah, haqiqah urfiyah. Ya, sudah disebutkan, ya. Masih ingat enggak kenapa? Apa kata Al-Asnawi dalam Nihayatul Usul, kenapa haqiqah lughawiyah didahulukan? Kenapa? Masih ingat enggak? Kenapa haqiqah lughawiyah di kitab-kitab usul fiqih selalu didahulukan dibandingkan syar'iyah dan urfiyah? Hah? Karena selainnya adalah cabang dari lughawiyah. Ya. Semua haqiqah lughawiyah, semua haqiqah syar'iyah ataupun haqiqah urfiyah fara' dari atau terbinakan di atas haqiqah lughawiyah. Gitu kan? Walaupun kadang maknanya melenceng. Ya, kadang maknanya melenceng. Tapi pada asal katanya selalu ada dalam lughah asalnya, ya. Baik, telah disebutkan itu. Maka huna wa dzakara huna, sekarang beliau menyebutkan anwa' al-majaz. Macam-macam majaz setelah mendefinisikan majaz itu sendiri, ya. Wal majazu naw'an, majaz ada dua macam. Ini tambahan dari beliau, dua macam majaz ini, tapi penyebutan dua macam majaz yang seperti ini, majaz bil kalimah dan majaz bil isnad, pada asalnya adalah pembahasan balaghah. Pembahasan balaghah. Yang pertama majazun bil kalimah. Ya, yaitu haitsu tanqulul kalimatu min ma'naha al-asli ila al-ma'na al-majazi. Yaitu pemindahan kata dari makna aslinya menuju makna yang, ya, mastu'mila ma tujawiza, ya, makna ma tujawiza an mawdu'ihi. Makna yang telah terlampau dari makna asli menuju makna yang diinginkan oleh pemilik kalimat. Ya. Jadi tujawiza itu melampaui makna asal. Jadi dia bukan makna asal. Ya. Itu jenis pertama. Jadi majaz bil kalimah ini harus mengetahui tafsiran dari lafal tersebut. Ya. Adapun yang kedua majazun bil isnad, ini mutlak asli pembahasan balaghah, bukan pembahasan usul fiqih. Tetapi kenapa kok dimasukkan beliau? Ya, tambahan takmilah, dan juga memang ini juga ada pentingnya bagi orang-orang yang mengisbatkan adanya majaz. Ya, majaz bil isnad ini penting juga. Baik dalam bahasa maupun dalam memahami tafsiran Al-Qur'an. Dan kenapa disebut dengan isnad? Karena di sini ada isnad penisbatan kepada sesuatu. Seperti kadang-kadang seperti ada penghapusan pelaku, ya. Sehingga dinisbatkan kepada selain pelaku. Nanti kita lihat contohnya nih. Jadi majaz bil isnad yang disebut juga dengan al-majaz al-aqli, disebut juga dengan majaz logik, majaz yang rasional, yang mengerahkan logika untuk mengetahui maksudnya. Haitsu yakunu at-tajawwuzu bil isnad, yaitu tajawuz itu dilampaui, pelampauan tersebut terhadap dalam masalah isnad. Nah, masalah isnad ini bukan masalah hadis, bukan. Dalam balaghah dan juga berkecimpung dalam, masuk juga ilmu nahwu kadang-kadang, ada yang disebut dengan suatu kalimat harus jumlah mufidah, harus memiliki syarat musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih, harus itu. Ya. Kadang dibahas di nahwu, tapi lebih sering dibahas di balaghah. Ya. Kalau nahwu itu berpatoknya cuma jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah normalnya mubtada khobar. Jumlah fi'liyah normalnya fi'il fa'il gitu. Tapi kalau dalam balaghah musnad musnad ilaih gitu. Nah, musnad ilaih, musnad itu adalah yang disandarkan. Musnad ilaih itu sandaran. Ya, ibarat apa yang tersandar di sini? Ya. Contoh anak nyender di bangku. Ini bangku kan? Maka bangku ini musnad. Bukan. Anak ini musnad dan bangku ini musnad ilaih. Karena dengan bangku ini yang tersandarkan kepadanya. Ya. Ya. Seorang ikhwan di dekat Syekh Abu Hudzaifah sedang menyandarkan kepalanya ke udara. Maka udara itu musnad ilaih dan kepalanya musnad. Ya. Nah, dibangunin padahal kita lagi seru-serunya ngomongin musnad-musnad ini, ya. Mumpung yang dicontohkan enggak ngeh gitu. Nah, musnad berarti musnad, ana musnad. Bangku ini musnad ilaih, oke? Okay? Nah, dalam kalimat ada yang disandarkan, dinisbatkan, dan ada yang dinisbatkan kepadanya. Ada yang disandarkan atau dinisbatkan, dan ada yang disandarkan kepadanya atau dinisbatkan kepadanya atau sandaran, apa namanya, simpelnya sandaran. Ya enggak? Ya, ketika misalnya saya, antum lagi sandaran kan, antum bersandar, ya berarti antum musnad. Adapun tiang ini berarti dia musnad ilaih, gitu ya, begitu. Kalau musnad ilaih dihilangkan, jatuh musnadnya, enggak? Maka enggak menjadi sesuatu yang sempurna, ya. Makanya enggak mungkin beliau sandaran tapi enggak ada benda. Tapi kalau orang tidur, selalu ada sesuatu untuk disandarkan. Tadi contohnya, kayak gini nyandar, tapi nyandar ke depan, bukan gitu Pak Dimani? Iya, ada sandarannya, masya Allah. Begitulah keutamaan fadilah an-nawam, ya. Nah, begitu kan? Itu isnad. Maka dalam ilmu balaghah ada musnad dan musnad ilaih. Kalau direfleksikan ke nahwu, musnad ilaih inilah yang penting sekali, ya. Harus ada keberadaannya, dan musnad juga harus ada keberadaannya. Musnad ilaih ini biasanya berkisar pada mubtada dan fa'il. Dah gitu aja. Mubtada dan fa'il. Mubtada itu musnad ilaih, fa'il itu musnad ilaih. Dan mubtada di sini, baik dia mubtada yang pure dalam jumlah ismiyah mubtada khobar, atau mubtada yang telah ditransformerkan menjadi isim untuk fi'il nasikh atau harfun nasikh. Fi'il nasikh kana wa akhwatuha, harfun nasikh inna wa akhwatuha. Karena mubtada setelah harf atau fi'il nasikh itu pasti dia menjadi isim untuk harf atau fi'il nasikh tersebut. Enggak? Faham enggak di sini? Jadi ada misalnya kana zaidun qa'iman. Maka zaid di sini asalnya kalau kana dihapus zaid menjadi mubtada kan? Tapi ketika ada fi'il nasikh atau fi'il naqis kana atau akhwatnya kana, ya bata, dhalla dan semisalnya, maka zaid di sini menjadi isim. Tapi dia posisi dalam balaghah, kalau dalam nahwu posisinya udah beda nama, bukan mubtada lagi, bukan, tapi dia menjadi isim, isim kana. Tapi dalam balaghah itu tetap namanya musnad ilaih. Ya, yang mana qaima qiyam disandarkan kepada zaid. Maka qiyam di sini musnad. Ya, begitu juga kalau ketemu dengan harfu nasikh seperti inna atau anna dan akhwatnya inna dan anna. Misal inna Zaidan qaimun. Maka Zaidan di sini dia musnad ilaihi dalam ilmu balaghah. Ya, dan qaimun itu berarti musnad. Itu paham ya? Ya. Begitu juga dalam balaghah musnad ilaihi masuk ke dalamnya fa'il. Baik fa'il karena fi'ilnya ma'ruf atau fa'il di sini adalah naibul fa'il karena fi'ilnya majhul. Ya, ngerti yang tahu ilmu sharaf ngerti ini. Misalnya qama Zaidun. Qama Zaidun. Mana yang musnad, mana musnad ilaih? Qama musnad, ya kan? Karena perbuatan qiyam dan di sini sandarannya apa? Zaid. Karena Zaid fa'il. Begitu ya. Begitu juga kalau misalnya bentuknya pasif, misalnya qutilal kharrasun, misal. Ya. Maka di sini musnad ilaihnya mana? Naibul fa'il. Gitu ya. Itu tentang musnad dan musnad ilaih. Sebelum kita lanjut ke majaz bil isnad. Maka majaz bil isnad haitsu yakunu tajawuzu bil isnad, yaitu pengisnadan, penyandaran pelaku atau mubtada, gitu loh. Makanya nanti kita lihat fayusnadul fi'lu au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqah. Maka fi'il atau yang semakna dengan fi'il disandarkan kepada hal yang sebenarnya bukan itu yang disandarkan. Bukan itu sandarannya, ngerti? Bukan itu sandarannya. Ya. Jadi fi'il suatu perbuatan dinisbatkan kepada bukan pelaku aslinya. Bukan pelaku aslinya secara hakikat. Wala budda min ilaqatin. Harus ada keterkaitan, ketersambungan ma'a wujudi qarinatin, bersama dengan adanya qarinah, indikator atau indikasi, petunjuk, isyarat tamna'u min iradatil ma'nal asli, yang mencegah dari pemaksudan makna aslinya. Contoh dengan contoh insyaallah mudah banget ya. Banal amiru qasra. Amir pemimpin. Al amir di sini, al amir alnya di sini bukan al istighra atau jenis, tapi ya zikriyah atau zihniyah ya ahdiyah, yaitu sang pemimpin tersebut. Anggap ini al amir misalnya Pak Jokowi misalnya. Banal amiru qasra. Apakah Pak Jokowi yang membangun? Enggak mungkin kan beliau bangun sendiri ya. Kemudian diliput online ya, Instagramnya, Facebooknya, di TV, di live streaming. Enggak mungkin itu terjadi. Lagi bangun, ya pasti dibully itu kok gitu. Enggak bangunin aja dibully, apalagi ngebangun kan. Pokoknya intinya dibully lah. Banal amiru qasra. Tapi sini. Antum lihat di sini. Qasra ini maf'ul bih ya. Dalam kalimat itu ya, sebelum kita mulai. Ada umdah, ada fadlah, ada adat. Ada umdah, ada fadlah, ada adat. Umdah itu sandaran. Cukuplah kalimat umdah ini udah menjadi jumlah mufidah. Tanpa fadlah, tanpa adat enggak masalah. Tapi yang penting ada umdah. Umdah itu sandaran, maksudnya umdah itu yang kita andalkan dari kalimat. Umdah itu yang musnad, musnad ilaih. Gitu. Imma mubtada wa khobar, imma fi'il fa'il. Gitu. Itu umdah. Kemudian ada yang namanya fudlah atau fadlah, tambahan. Tambahan ini, ya mungkin maf'ul bih, mungkin hal, mungkin sifat, atau hal-hal lainnya tambahan. Yang kalau tanpa tambahan, tetap dia menjadi jumlah mufidah. Ya. Kemudian ada juga adat. Ya mungkin ada tambahan atau wawu atof, ada inna, atau ada apa, ada dan seterusnya. Ya, tanpa fadlah dan tanpa adat, kalau sudah ada umdah, maka sudah terjadilah kalimat jumlah mufidah. Misalnya antum bilang, banal amiru. Jadi enggak jumlah mufidah? Udah paham belum orang? Oh, pemimpin tersebut sedang membangun. Adapun membangun apa, itu tambahan nanti. Ya, walaupun juga enggak sempurna, karena bana ini muta'addi ya. Ala kulli hal, banal amiru qasra. Taib. Qasranya bukan itu yang sedang kita bahas. Sekarang kita bahas banal amiru. Ya. Pertanyaannya, mana yang musnad dan mana yang musnad ilaih? Taib, bana dulu. Bana itu musnad atau musnad? Musnad. Amir berarti musnad ilaih. Karena perbuatan membangun disandarkan ke amir. Dan ini penyandaran yang sebenarnya bukan tidak sesuai dengan realitas sebenarnya kan? Apakah memang amir tersebut yang membangun? Enggak. Enggak. Ya kan? Nah, faham di sini. Makanya tadi Anda dari awal Anda sebutkan apa itu musnad musnad. Kalian kalau enggak disebutkan antum enggak paham. Enggak paham maksudnya apa itu. Makanya ketika tahu mana yang musnad, mana musnad ilaih, musnad ilaih itu kalau enggak mubtada ya fa'il. Baik itu mubtada akan menjadi mubtada pure atau mubtada karena isim inna atau isim kana wa akhwatuha atau fa'il atau nabiul fa'il. Itu semua adalah musnad ilaih. Sandaran. Nah, sekarang banal amiru qasra. Ya, Pak Presiden membangun istana. Ya enggak lucu kalau Pak Presiden beneran Pak Presiden yang ngebangun sendirian. Ya. Gitu kan? Maka ini majaz bukan? Ini majaz dari segi bahasa, dari segi balaghah. Ya. Banal amiru qasra. Wa laisa li hadza dzikrun fil usul. Ini tidak disebutkan dalam usul fiqih aslinya. Ini pembahasan apa? Innama yudhkaru fi ilmil bayan. Disebutkan dalam ilm al-bayan. Salah satu cabang di antara dua cabang besar balaghah. Ada ilmul bayan, ada ilmul badi'i. Ya. Ilmul bayan. Wa dhakartuhu litakmilil qismah. Dan saya menyebutkannya untuk menyempurnakan pembagian. Dan ini penting juga ikhwan. Penting karena dalam Al-Quran, majaz bil isnad itu nanti akan terjadi. Kalau kita menetapkan adanya majaz dalam Al-Quran. Gitu kan? والشرط المجاز بالكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. Dan syarat terjadinya majaz dalam kalimat harus ada apa? Harus ada ilaqah, keterikatan. Kalau enggak ada nyambungnya sama sekali, enggak terpikirkan gimana caranya menyambungkan, enggak terjadi majaz, melainkan kalimat yang ngawur. Melainkan kalimat yang ngawur. Iya. Contohnya ada seekor kecebong sedang memasang spanduk misalnya. Ya. Itu hakikoh apa tuh? Hakikoh atau majaz? Nah, ini kadang-kadang majaz ini bisa menjadi hakikoh. Apakah dia kecebong sesuai hakikoh lugawiyah? Kecebong yang biasa di balong-balong itu loh. Ya. Tiba-tiba masang poster spanduk dengan hashtag tertentu. Ya, gimana? Ah, ini kalimat apa? Majaz atau hakikoh? Kalau hakikoh, impossible, enggak mungkin lah. Gimana hakikoh? Kecebong binatang kecil kayak gitu jadi kodok aja belum, gitu kan? Nah, apakah kita bilang itu majaz? Majaz bil kalimah atau majaz bil isnad? Nah, itulah. Kita ini bukan lafal Al-Qur'an ya, tapi coba kita refleksikan. Saya melihat kecebong sedang masang poster. Poster tentang pemilu misalnya. Kecebong di sini apa nih? Majaz bukan? Kalau hakikat enggak mungkin. Berarti antum salah lihat kalau hakikat. Ini majaz. Majaz apa? Majaz bil kalimah. Yang tadi makna asli kecebong berarti ke makna majazi. Harus ada keterikatan antara makna asli dengan makna majazi. Atau ini majaz bil isnad. Bukan kecebongnya, tapi tukang kecebong. Nah, gitu. Gimana? Ya. Antum tafsiran apa? Majaz bil kalimah atau majaz bil isnad? Majaz bil? Emang benar tukang kecebong? Bapak ikut dong. Hah? Atau majaz bil kalimah karena ada tasbih di situ, penyerupaan antara beliau orang ini dengan kecebong. Enggak ada majaz hakikoh. Iya lo, hakikoh apa? Lugawiyah bukan, syariah enggak ada hakikoh. Urfiyah, karena uruf di zaman kita, kita tahu sekarang kecebong itu apa, iya kan? Anak kodok, iya tak. Kalau anak kodok itu hakikat lugawiyah. Dan ini menjadi hakikat urfiyah. Bahwasanya kecebong adalah pendukung fulan gitu loh. itu hakikat urfiah, memang tidak ada di lughah, tapi ada di urf. Dan itulah mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang mendukung beliau mengingkari majaz-majaz ini. Banyak majaz yang kemudian beliau tetap ini hakikat lughawinya ada. Ini hakikat urfiah, bukan majaz. Dan betapa banyaknya majaz memang masuknya ke hakikat urfiah. Itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang mendukung beliau. Iya, coba aja. Ya, betapa banyaknya majaz, coba seperti ghaid. Makanya yang beliau yang disebutkan dicontoh-contoh oleh Al-Juwayni rahimahullah seperti bukan Al-Juwayni yang menyebutkan tadi. Ghaid, mana ghaid? Tadi ana melihat ghaid. Ya. Hah? Nah. Ya, yang keluar dari itu. Ya. Tadinya ghaid itu adalah makan munkhafid, yaitu tempat buat buang air yang memang kalau dulu di padang pasir itu agak ke bawah sedikit supaya enggak kelihatan sama orang-orang, gitu kan? Kemudian itu asli maknanya ghaid itu hakikat lughawiyah. Dan karena orang-orang sering ke situ kalau buang air, maka dimutlakkanlah apa yang keluar dari manusia dari tinja itu namanya juga ghaid. Maka itu menjadi majaz atau hakikat urfiah. Menjadi hakikat urfiah. Walaupun sebenarnya kalau kita definisikan majaz, iya ada naqlul kalimah, naqlul makna, ya enggak? Pemindahan pemaknaan yang tadi maknanya tempat sekarang menjadi maknanya yang biasa dikeluarkan di tempat itu. Ngerti di sini? Maka betapa banyaknya majaz itu malah jadinya hakikat urfiah, bukan jadi majaz, hakikat. Makanya orang ketika kan ghaid, nyambung mereka. Iya. Iya. Ya, begitu ya. Ngerti ya insyaallah ya. Jadi kadang ada alasannya. Jadi kita bisa tahu nanti perlahan-lahan insyaallah alasan kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafikan majaz secara mutlak. Dan beliau menafikan majaz ini bukan semata-mata ingin sensasi, ingin berbeda, bukan. Karena betapa dengan majaz ini banyak ahlul bid'ah menerapkan majaz demi melancarkan takwilan mereka. Mu'tazilah, mereka kenapa bisa menafikan seluruh sifat Allah? Mereka pakai majaz. Alasan mereka majaz. Asy'ariyah, alasan mereka juga majaz. Coba. Sekarang, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Turun Rabb kita ke langit dunia. Yanzilu rabbuna, fi'il fa'il. Musnad, musnad ilaih. Mana yang musnad? Sifat? Nuzul. Musnad ilaih pelakunya yaitu Rabb kita azza wa jalla, ya kan? Maka kata kalau nasyairah ini fihi hadzf, ada sesuatu yang sebenarnya ini pelakunya bukan Allah subhanahu wa taala, ya enggak? Maka di sini ada majaz bil isnad, ya, bukan Allah taala yang turun tetapi mungkin malaikatnya atau perintahnya atau rahmatnya, ya kan? Nah, dengan majazlah kemudian ahlul bid'ah mereka memfungsikan majaz untuk takwilan-takwilan batil. Jangan-jangan gitu matanya lah. Ngelihat anak tuh kayaknya, wah dibongkar nih gitu. Aduh, tenanglah. Orang kalau misalnya udah biasa sama AC itu biasanya enggak cepat panas ya. Begitu, makanya mengetahui majaz bil isnad ini, ya, kita juga akan mengetahui bagaimana metodologi mereka dalam memahami beberapa ayat-ayat sifat. Ya, mereka pakai ini majaz bil isnad. Begitu. Ya. Tapi ya harus ada alaqah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekalinya dibantai semuanya, enggak ada majaz, sudah enggak usah pakai majaz. Semuanya hakikah, pahami sesuai pahaman salaf. Karena majaz itu memang sebenarnya istilah majaz ini tidak ada di zaman salaf, enggak disebut ini majaz, udah Quran khalas, maknai khalas, enggak ada majaz-majazan. Begitu, ya. Sampai sini paham insyaallah ya. Maka kemudian kama fil mithal mutaqaddim, sebagai misal yang telah berlalu, raaitu astadan yarmi, saya melihat singa melempar. Lah singa gimana kan kakinya di bawah semua. Mau ngelempar susah, ya kan? Enggak nyampe tuh kaki, pegel dia langsung kan. Enggak bisa. Nah, maka ini kemudian bagi yang mengisbatkan majaz, maka ini dianggap sebagai majaz. Karena ada mani', ada pencegah kalau kita maknai dengan makna hakiki sebenarnya. Karena enggak mungkin singa itu, singa secara hakiki itu ngelempar, enggak mungkin. Baik. Lanjut, fadhol. Wa qad dzakara al-musannifu annal majaza bil kalimati arba'atu anwa'. Al-awwal majazun bi ziyadah wa mithaluhu qawluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Fa qalu innal kafa zaidatun li tawkidin nafyil mithl. Walau lam takun zaidatun lakanat bi makna mithli wa hadza batil. Lama yulzamu alaihi min itsbatil mithli lillahi ta'ala it yasirul makna laisa mithla mithlihi syai'un wal manfiyu mithlul mithl fayakunul mithlu thabitan wa hadza batilun li'anal qasdu nafyahu. Tayyib, ini pembahasan yang berat juga ini. Ya, siap-siap ya. Tapi udah paham belum ini yang satu ini, majaz bi ziyadah? Kalau udah paham kita lanjut aja lah kalau gitu. Belum. Itu pas kita ada, udah mulai ini untuk masalah laisa kamitsli syai, Pak Abu Rahmat langsung keluarnya. Taib majazun bi ziyadah. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Perhatikan nih. Ini penting nih. Laisa kamitslihi syai. Ya. Antum enggak bisa sembarangan dalam menerjemahkan harfiah lafal ini, kalimat ini. Kalau menerjemahkan secara harfiah batil maknanya. Tidaklah yang seperti Allah, ya. Atau tidak ada yang seperti Allah. Coba pahami. Tidak ada yang seperti Allah. Berarti ada enggak yang seperti Allah? Ada, cuman yang seperti Allah itu nggak ada. Ah, paham? Ah, nggak paham? Misalnya, antum punya istri dua, tapi istri biasanya nggak mau diserupakan dengan istri pertama, ya? Jadi contohnya yang lain aja. Misalnya ada talib di sini, Pak Abu Hudzaifah, Pak Anwar, ya. Kemudian Pak siapa? Anda lupa. Pak Rusdi. Ya. Pak Abu Anwar dengan Pak Rusdi Anda mirip. Ya. Pak Rusdi, antum tuh seperti Pak Anwar. Tapi walaupun antum seperti Pak Anwar, tidak ada yang menyerupai Pak Anwar kecuali antum saja. Ngerti enggak? Berarti tidak ada yang seperti Pak Anwar kecuali antum. Tidak ada yang seperti Pak Anwar kecuali hanya antum saja yang seperti Pak Anwar. Ayo, paham enggak? Kalau kita bilang tidak ada yang seperti Allah. Ada enggak yang seperti Allah? Enggak ada kan? Kalian jelas, enggak ada yang seperti Allah. Ada enggak yang seperti Allah kalau kami? Enggak ada kan? Ana ulangi. Jangan ngantuk. Ini penting ini. Antum malah kedap-kedip apa mana? Masyaallah. Kedap-kedip apa mana? Luar biasa ya. Ada apa? Tidak ada yang seperti Allah. Jelas kalimatnya? Berarti menafikan siapapun, enggak ada yang seperti Allah. Enggak ada. Paham di sini? Tapi kalau Ana bilang tidak ada yang seperti Allah, berarti ada enggak yang seperti Allah? Ada yang seperti Allah, cuman enggak ada yang seperti Allah itu. Ana ulangi. Tidak ada zat yang seperti Allah. Aduh, susah juga ngejelasin. Ini kayaknya harus bikin buku Majaz for Dummies ya. Ngerti enggak artinya? Pak Anwar aja sampai ngebayangin. Ada enggak yang seperti Allah? Enggak ada kan ya? Ini kayaknya anda harus lempar apa gitu kayaknya. Wallahustaan. Antum harus banyak sedekah nih ya. Tidak ada yang seperti Allah. Oke, okay? Kalimat tersebut artinya adalah tidak ada yang seperti Allah. Berarti Allah tidak seperti siapapun kan? Kalau kalimatnya tidak ada yang seperti zat yang merupakan seperti Allah. Tidak ada yang menyerupai suatu zat yang seperti Allah. Ngerti enggak? Jadi Allah Ta'ala ada yang sepertinya. Cuman tidak ada yang menyerupai zat yang seperti Allah ini. Paham Pak Rusdi? Antum kehilangan Pak Abu Rahmat aja udah susah. Apa perlu dipanggil beliau? Lagi sibuk beliau, bentar. Gini. Walillahil mathalu a'la. Ini tafsir Ar-Razi. Ini tafsir Syekh Sulaiman Al-Jamal, Syarah Jalalain. Oke? Okay? Hah? Mirip enggak? Mirip ya? Dari sini mirip. Oke. Okay. Sekarang ini aja, tafsir Ar-Razi. Dari antum lihat dipandang dikit di meja ini, ada enggak yang seperti buku ini? Enggak ada kan? Nah, ada tangkan. Ada enggak yang seperti buku ini? Buku ini seperti buku ini kan? Taip, lihat semuanya ini. Sampai buku ini, kitab ini. Ada enggak yang seperti buku ini? Yang mana buku ini seperti buku ini? Ya, jadi asalnya apa? Ini kan? Kemudian ini diserupakan dengan ini. Dan ketika antum lihat yang lainnya, ada enggak yang serupa dengan dia? Enggak ada. Tapi dia serupa dengan ini? Paham? Dan ayat laisa kamitslihi syai, ada ka dan mithl. Ka artinya seperti, mithl artinya seperti. Ngerti? Ya. Maka kita bilang tidak ada yang seperti seperti dia. Paham enggak? Baik, kalau misalnya kita bilang, oh lihat, gak ada yang seperti buku ini. Jelas gak itu? Berarti gak ada, emang gak ada. Cuman buku ini cuma satu-satunya, the only one. Gak ada yang semisal buku ini ya. Kita datangkan. Oh ternyata ada yang sepertinya. Cuman kok kita cari-cari lagi, gak ada lagi yang seperti dia. Yang mana dia ini seperti ini. Ngerti? Ikin ngerti? Alwi ngerti? Insya Allah apa ini? Insya Allah ini apa? Anak dari dulu orang Indonesia ngomong insya Allah terus. Takutnya insya Allahnya insya Allah Indonesia. Insya Allah Jawa lagi. Apa insya Allahnya? Insya Allah Alhamdulillah atau insya Allah innalillahi wa inna rajiun. Insya Allahnya apa nih? Alhamdulillah ngerti? Ayo sok jelasin sini. Pak ngerti Pak? Pak Kasman? Ah oh, antum ketawa doang menangnya. Dari tadi menang diketawa doang nih. Jadi kalau kita bilang laisa ka hadzal kitabi syai, tidak ada yang serupa dengan kitab ini, jelas. Ternyata ada yang serupa. Kita bilang tidak ada yang menyerupai kitab ini yang menyerupai kitab ini. Berarti kitab ini dengan ini serupa enggak? Serupa. Tapi tidak ada yang menyamai ini, ya enggak? Enggak ada yang menyamai ini kecuali dia. Paham? Mau ini gelas beda, ini beda, semua beda kecuali kitab ini sama, bisa menyamai ini. Paham di sini? Dan itu laisa, tidak ada. Ka seperti, mithl seperti, hi dia Allah azza wa jalla syai, siapapun apa sesuatu pun. Tidak ada yang seperti seperti Allah. Udah clear? Pak Rusdi gimana clear, Pak? Insyaallah lah. Insyaallahnya, insyaallah gimana? Insyaallah, alhamdulillah clear. Clear. Ini alhamdulillah nih, ya. Mungkin kalau ada Pak Abu Rahmat lebih lama lagi. Insyaallah. Udah jelas ya ini, jelas ya. Ah. baru kita masuk. Kalau di situ belum ngerti, masuknya enggak ngerti nanti. Makanya kita jelaskan itu dulu. Makanya tadi Anda bilang siap-siap, agak berat ini. Anda pernah ngejelasin ini ke teman-teman di salah satu kajian di Robambu. Itu mungkin pulang-pulang mereka tahayur, bingung mungkin ya. Tapi alhamdulillah di sini masya Allah, ya faham alhamdulillah. Laisa kamitslihi syai. Oke. Untuk memahami laisa kamitslihi syai ada dua model tafsiran. Ada tafsiran bagi orang yang menerapkan majaz dan ada tafsiran bagi orang yang menafikan majaz. Ya. Tafsiran kita mulai dari tafsiran orang yang menetapkan majaz sebagaimana dijelaskan oleh beliau di sini. Faqalu, mereka mengatakan orang yang mengandalkan majaz, mengatakan ada majaz. Innal kafa zaidatun. Kaf di sini kaf tambahan. Maka biasanya dalam Al-Qur'an kalau ada huruf zaidah itu bisa, enggak semuanya, bisa dimaknai majaz. Enggak semuanya. Kadang-kadang zaidah itu bukan untuk majaz. Ya. Tapi memang banyak majaz. Ya. Ala kulli hal, innal kafa zaidah, tambahan. Apa fungsinya? Untuk taukid. Apa taukid? Menguatkan penafian permisalan. Ya. Jadi ada lafal mithl, mithl permisalan. Nafinya di mana? Laisa. Takkidnya di mana? Ka. Dan ka di sini pada asalnya dia apa fungsinya ka itu? Tasbih bukan? Nah, di sini tidak difungsikan sebagai tasbih. Difungsikan sebagai zaidah yang bertujuan untuk taukid. Dan itu anggapan para ulama umumnya adalah majaz. Kenapa majaz dia majaz? Karena fungsinya kaf di sini bukan pada aslinya, melainkan fungsi kaf di sini untuk ziyadah, tambahan. Ya. Jadi pada asalnya huruf kaf itu untuk apa? Tasbih, menyerupakan. Bukan untuk ziyadah. Di sini malah dijadikan untuk zaidah. Dan tujuannya kenapa ditambahkan? Li taukidi nafil mithil. Untuk menguatkan penafian mithil. Oke, jelas itu ya. Walau lam takun zaidatan, kalau misalnya kaf itu bukan zaidah melainkan hakikat aslinya, maka maknanya batil enggak? Batil, berarti ada mani enggak? Ada mani untuk memahaminya secara hakikat. Faham di sini? Walau lam takun zaidah lakanat bimakna, kalau misalnya kaf itu bukan tambahan, maka maknanya jadi mithil kan? Karena ka artinya mithil. Anta kal asad. Yaitu anta mithlul asad. Gitu kan? Iya. Anta kal burtuqal. Berarti anta mithlul burtuqal. Iya. Karena manis gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya kita maknai hakikat dari kaf, maka laisa kamitslihi syai berarti laisa mithla mithlihi syai'un. Atau laisa syai'un mithla mithlihi. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Double seperti ini malah menunjukkan isbat. Ya. Double permisalan malah menunjukkan adanya permisalan. Qori, jangan tidur mulu antum, Syekh. Jangan ini nanti kedapat dip lagi mana. Berjuang. Kalau antum mau berjuang ikut Pak Abu Rahmat insyaallah nanti balik seger insyaallah. Itu udah berapa kali beliau disebut ya, masyaallah. Hafizahullah. Walau lam takun zaidatun lakanat bima'na mithl wa hadza batil, dan ini batil. Lima yalzamu alaihi min itsbatil mithli lillah. Karena konsekuensi kalau antum maknai kaf di sini juga mithl sesuai hakikatnya, maka konsekuensinya adalah apa? Menetapkan adanya permisalan bagi Allah. Karena kegandaan mithl dalam penafian menunjukkan isbat terhadap mithl tersebut. Karena konsekuensi kalau antum maknai kaf di sini juga mithl sesuai hakikatnya, maka konsekuensinya adalah apa? Menetapkan adanya permisalan bagi Allah. Karena kegandaan mithl dalam penafian menunjukkan isbat terhadap mithl tersebut. Idh yasirul ma'na laysa mithla mithlihi syai'un. Maknanya menjadi tidak ada yang semisal zat yang semisal Allah siapapun. Wal manfiyu mithlul mithli. Yang dinafikan adalah zat yang serupa dengan zat yang serupa dengan Allah. Anda juga bingung nih kalimatnya. Masya Allah, Syekh, gimana kabarnya? Bingung, sama ini teman-teman di sini juga bingung. Masya Allah. Alhamdulillah Pak, antum telah izin dulu tadi. Kalau misalnya masih ada di sini, lebih bingung lagi, Masya Allah. Lihat teman-teman auranya udah beda-beda, negatif rata-rata. Ya, wal manfiyu mithlul mithl. Ya, yang dinafikan adalah yang seperti Allah. Fayakunul mithlu thabita. Maka kalau yang dinafikan adalah yang seperti Allah, maka yang seperti Allah berarti ada. Hadza batil, dan ini batil. Li'annal qasda nafyuhu. Karena yang dimaksud adalah menafikan apa yang serupa dengan Allah, apapun itu. Gitu ya. Ada footnote enggak di situ, ikhwan? Ada? Nah, kemudian itu tadi perkataan orang yang mengisbatkan adanya majaz. Namun sekarang bagaimana versi orang yang menafikan majaz, ulama yang menafikan majaz, dan dua-duanya sah, dua-duanya sahih. Kedua pemaknaan laisa kamitslihi syai' ini, baik yang mengisbatkan majaz atau yang menafikan majaz, itu sahih. Ya. Begitu. Baik Mu'tazilah atau Ahlus Sunnahnya dalam memahami ini, ya sahih. Mereka Mu'tazilah itu kenapa mereka menafikan sifat Allah? Karena spirit mereka menafikan permisalan terhadap Allah. Tapi metode yang mereka pakai, metode kalam. Jadinya ya salah. Taib. Ya, taib. Sekarang, amma 'alal qawli binafyil majazi fil Qur'an, adapun yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, fala majaza fil ayah. Ayat ini tidak ada majaz-majaznya. Ayat ini terfahami secara hakikat. Bagaimana memahaminya? Li'anna al-'araba tuqimul mithla maqaman nafsi. Karena orang Arab itu mereka memposisikan lafal mathal mithl dengan makna nafs, diri. Paham? Maka bagi mereka, bagi orang Arab bisa dimaknai laisa ka nafsihi syai', atau mithl bermakna nafs atau bermakna zat, gitu loh. Laisa ka dzatihi syai', tidak ada yang serupa dengan zat Allah, tidak ada yang serupa dengan diri Allah. Ini lebih mudah enggak? Lebih mudah kan? Iya. Tapi benar, dua-duanya benar, enggak disalahkan salah satunya, ya. Fayutliquna al-mithla wa yuriduna bihi dzat. Mereka melafalkan lafal mithl dan maksud mereka adalah zat, dan itu hakikoh, bukan? Hakikoh, karena itu sesuai dengan apa yang disebutkan orang Arab. Ya. Fa anta taqul, kamu katakan misal, mithli la yaf'alu kadza. Dengan makna ana laf'alu kadza. Maksudnya paham enggak di sini? Malah tambah enggak paham. Mithli, wong seperti diriku ini, ya gitu kan? Ngerti? Ya? Allah, Pak, sejak kedatangan Pak Abu Rahmat ini, Masya Allah. Misalnya, Qori, udah baca tadi yang kajian jalan lain, pas yang kedua malah antum berjuang, ya Masya Allah. Maka Nabi bilang, mithluka la tanam. Maksudnya orang seperti antum tuh gak layak untuk tidur. Maksudnya tidur di kajian maksudnya. Iya. Maka mithl di sini menunjukkan zat. Zat antum itu tidak tidur sebenarnya. Seharusnya tidak tidur. Paham enggak sini? Orang seperti antum, kepribadian seperti antum, diri seperti antum itu tidak tidur seharusnya. Paham enggak di sini? Jadi mithl ini takbiran dengan makna bukan misal semata, tapi zat orang tersebut, diri orang tersebut, kepribadian orang tersebut. Ngerti enggak? Ini kalau ditambahkan contohnya lagi nih, kayaknya di surat Al-Ahqaf tambah runyam lagi nanti jadinya. Tapi sebenarnya tadi udah paham, antum. Ana yakin udah paham. Jadi laisa kamitslihi syai, artinya laisa mithla dzatillahi syai, gitu ya. Tidak ada yang semisal zat Allah sesuatu pun. Itu jelaslah, enggak usah dibaca lagi yang lainnya. Oke? Paham enggak sampai sini insyaallah ya? Jadi ada dua pemahaman terhadap laisa kamitsli syai, dan dua-duanya spiritnya menafikan tamtsil tasbih. Tapi caranya berbeda. Yang satu caranya mengadakan pemahaman majaz, yang satu caranya kembali kepada hakikat. Baik yang mengadakan pemahaman majaz itu benar juga. Kaf di sini diposisikan sebagai majaz, poin majaznya di kaf. Adapun kalau yang hakikoh, poin hakikotnya di mithl. Iya. Adapun kalau dua-duanya difahami sebagai mithl, itu batil jelas. Kaf difahami sebagai hakikoh, dan mithl tidak difahami sebagai zat, maka hancur maknanya. Ya, gitu ya. Cukup sampai sini insyaallah ya. Anda sebenarnya pengen sampai majaz bilistarah, tapi anda rasa janganlah, ya. Kasihan ananya maksudnya, ya. Ya. Menjelaskannya lumayan muter otak ya. Tapi ala kulli hal paham insyaallah ya. Alhamdulillah. Taib. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.